الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salatul lail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkadang beliau membaca bacaan yang panjang dan terkadang pula beliau membaca bacaan yang pendek. Dan terkadang pula beliau membaca bacaan yang sangat panjang sekali. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Demikian pula Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tiga surah yang panjang dari suratul Baqarah. Lalu beliau melanjutkan ke surah An-Nisa, kemudian ke Ali Imran. Dan ini semua beliau baca pada rakaat yang pertama. Dan beliau membacanya dengan tartil, tidak membaca dengan cepat. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau membaca as-sab'u tiwal. Tujuh surah yang terpanjang yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Lalu kata beliau rahimahullahu taala wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha. Dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca pada setiap rakaat satu surah. Setiap rakaat satu surah dari surah-surah tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa ma'ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin qattu. Dan tidak diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca seluruh Al-Qur'an dalam satu malam. Tidak diketahui, ada riwayat satu Al-Quranul Karim dalam 20 malam. Setiap 20 malam kamu tamatkan. Setiap 20 malam kamu tamatkan. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inni ajru quwatan. Aku memiliki kemampuan lebih dari itu. Subhanallah. Lihat ya ikhwan, hirsus sahabah. Semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam melakukan ibadah. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Amr ibn al-As yang dikenal sebagai ahli ibadah. Di siang hari sibuk dengan berpuasa. Dan di malam hari dengan menghabiskan malamnya dengan Al-Quran Karim. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dari Abdullah bin Amr memfokuskan dirinya dalam beribadah lalu kemudian menyampingkan hak-hak yang lainnya. Maka ini yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hak istri yang harus dia tunaikan. Bergaul dengan istrinya. Ada hak dirinya yang harus dia tunaikan. Untuk beristirahat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr, baca dalam 20 malam. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih dari itu. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu dan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ibadah ya ikhwan. Subhanallah. Pertanyaan yang kembali kepada diri kita. Berapa yang kita baca dalam sehari? Adakah dalam setahun kita menghabiskan satu Al-Qur'an Karim? Adakah dalam setahun kita menghabiskan satu Al-Qur'an Karim 30 juz? Pertanyaan yang kembali kepada diri-diri kita. Kalaupun tidak mampu, usahakan di bulan Ramadan, tamatkan. Kalau tidak mampu menamatkan Al-Qur'an Karim di bulan Ramadan, lalu kapan kita akan mengkhatamkan Al-Qur'an Karim? Biasakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu-waktu dengan qiraatul Qur'an. Dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yang ini jauh lebih bermanfaat dari berbagai macam perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian perbincangan itu menimbulkan dosa. Mencerca para ulama, merendahkan kedudukan para ulama, menebarkan dusta, fitnah dan berbagai macam. Apa yang mereka perbincangkan yang semakin mengeraskan hati, menjauhkan dari zikrullah, dari membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqra'uhu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Kalau begitu kamu baca dalam 7 malam, jangan lagi kamu menambah. Jangan lagi kamu menambahnya. Baca dalam 7 malam. Ini yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr mengatakan, "Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah." Masyaallah. Thumma rakhasa lahu ay yaqra'ahu fi khamsin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Abdullah bin Amr untuk membaca seluruh Al-Qur'an dalam 5 malam. Diringankan lagi karena Abdullah bin Amr merasa mampu lebih dari itu. Thumma rakhasa lahu ay yaqra'ahu fi thalath. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Abdullah bin Amr untuk membaca Al-Qur'an Karim dalam 3 malam. Ini yang paling maksimal, 3 malam. Berarti kalau 3 malam, setiap malam 10 juz. Masya Allah. Dalam satu malam 10 juz Al-Qur'an Karim. Itu pun Abdullah bin Amr bin Al-As merasa dirinya mampu lebih dari itu. Subhanallah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Abdullah bin Amr membaca Al-Qur'an Karim kurang dari 3 malam. Wa nahahu an yaqra'ahu fi aqall min dhalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abdullah bin Amr untuk membaca seluruh Al-Qur'an kurang dari 3 malam. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَعَلَّلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَهُ. Dan Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Mengapa Rasulullah SAW melarang Abdullah bin Amr membaca seluruh Al-Quran kurang dari 3 malam? Kata beliau, man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3 lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 malam, dia tidak akan bisa memahaminya. Dia tidak akan mampu memahaminya. Memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini juga menjelaskan kepada kita ikhwan bahwa seorang yang baik dalam membaca Al-Qur'an adalah orang yang membaca Al-Qur'an disertai dengan pemahaman. Disertai dengan tadabbur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang membaca seluruh Al-Quran kurang dari 3 malam karena dia tidak akan memahami kandungan yang terdapat dalamnya. Sekedar membaca dengan cepat tanpa pemahaman, maka ini kurang bermanfaat. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqall min 3. Tidak akan memahami orang yang membaca Al-Qur'anul Karim kurang dari 3 malam. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dan diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala tentang permasalahan hukum seseorang menghabiskan Al-Quran Karim kurang dari 3 malam. Hal ini disebabkan karena adanya riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan yang lainnya dari para ahli ibadah, bahwa di antara mereka ada yang menghabiskan Al-Quranul Karim dalam 1 malam. Seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uthman bin Affan, beliau mengerjakan 1 rakaat dalam 1 malam. Dalam 1 rakaat itu beliau menghabiskan seluruh Al-Quran Karim. 1 rakaat seluruh Al-Quran. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang dikenal seorang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali kata beliau, wa innama warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'an fi aqall min 3 ala al-mudawamati ala dhalik. Bahwa larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an atau menghabiskan seluruh Al-Qur'an kurang dari 3 malam, larangan itu yang dimaksud kata beliau apabila seseorang melakukannya secara kontinu, terus-menerus. Secara terus-menerus. Dalam 2 malam 1 Qur'an dihabiskan. Atau dalam 1 malam 1 Qur'an dihabiskan. Setiap hari. Kata beliau, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan, khususan al-layali allati yutlabu fiha lailatul qadar aw fil amakinil mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha, fayustahabbu al-ikhtaru fiha min tilawati al-Qur'an ightinaman liz-zamani wal makan. Kata beliau, adapun pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan khusus seperti bulan Ramadan, lebih terkhusus lagi pada malam-malam yang seseorang mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Mekah, bagi orang yang mendatangi Mekah tersebut yang bukan dari penduduk Makkah, dia datang untuk menunaikan umroh misalnya, ya, maka dia memanfaatkan waktu selama dia berada di Makkah, selama dia berada di Masjidil Haram, dia menghabiskan waktunya untuk ibadah, membaca Al-Quran Al-Karim misalnya. Tiap hari dia membaca Al-Quran selama dia berada di sana, karena sebentar lagi dia akan kembali. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, kata beliau, yang tidak bersifat kontinu, tidak setiap hari, namun pada waktu-waktu tertentu, pada kesempatan-kesempatan tertentu, fayustahabbul itharu fiha, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada waktu-waktu dan tempat tersebut. Min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran, ightinaman lizzamani wal makan, karena memanfaatkan waktu yang ada, bulan Ramadan, 10 malam terakhir, demikian pula memanfaatkan tempat yang memiliki keutamaan. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad, Ishaq Nurahuya, dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam. Oleh karena itu, kata para ulama, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, dari Uthman radhiyallahu anhu, beliau menghabiskan satu malam seluruh Al-Quran Al-Karim, itu tidak bersifat terus-menerus. Tidak bersifat continuous, setiap hari tidak. Tapi waktu-waktu tertentu. Apakah di bulan Ramadan atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan, ya, para ulama membolehkan. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setiap hari dia menghabiskan Al-Quran atau dalam dua hari. Ya. Dan orang yang demikian, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, seorang yang menghabiskan Al-Quran Karim dalam satu malam atau dalam dua malam bersifat kontinu, menyebabkan dia akan menelantarkan hak-hak yang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menunaikan setiap hak itu hak. Inna li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, wa li rabbika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Dirimu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Keluargamu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Kamu wajib mencari nafkah, cari ma'isyah untuk memberi nafkah kepada keluargamu. Demikian pula, Rabbmu memiliki hak yang kamu harus tunaikan, maka hendaknya kamu berikan setiap hak tersebut haknya, dan jangan engkau menelantarkannya. Maka ini yang dimaksud dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak menjadi faqih dan tidak akan memahami orang membaca Al-Qur'an Al-Karim kurang dari 3 malam. Thumma fi qawlihi lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fa inna likulli 'abidin shirrah wa likulli shirratin fatrah. Fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah ada masa-masa dia syirrah. Syirrah itu semangat. Kadang seorang melakukan ibadah semangat, dia melakukan ibadah. Ya. Namun di sela-sela dia memiliki semangat dalam melakukan ibadah, ada saat-saat dia merasakan futur, melemah semangatnya, berkurang semangatnya. Ini tabiat manusia, ya. Kadang ada masa-masa di semangat untuk melakukan ibadah, kadang pula ada masa di mana semangat itu berkurang. Maka diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Ketika berkurang semangat itu, maka ke arah mana dia? Apabila hilangnya semangat itu dalam keadaan dia tetap menuju kepada sunnah, dia tetap berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kebaikan. Tapi ada pula orang yang berkurang semangatnya, akhirnya menjerumuskan dia kepada bid'ah, menyebabkan dia terjatuh ke dalam bid'ah, ke dalam kesesatan. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Maka barang siapa yang hilang semangatnya tersebut tetap membawa dia kepada sunnah, maka dia mendapat hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Dan barang siapa yang hilangnya semangat itu menyebabkan kepada selain sunnah, kepada penyimpangan, kepada kesesatan, maka sungguh dia telah binasa. Hadis riwayat al-Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Maka ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim jangan sampai dia keluar dari koridor sunnah. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan semangat melakukan ibadah atau dalam keadaan hilang atau berkurangnya semangat itu. Ketika semangat, tetap jalur sunnah. Jangan sampai kebablasan. Akhirnya melampaui batas. Jatuh ke dalam penyakit ghulu. Berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah yang menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada saat terjadi masa fatrah, berkurangnya semangat, hilangnya semangat, maka hendaknya seorang muslim tetap berada di atas jalur sunnah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan keluar dari bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'an fi aqalla min thalath. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membaca seluruh Al-Qur'an kurang dari 3 malam. Jadi dari amalan beliau, beliau tidak pernah menghabiskan Al-Qur'an kurang dari 3 malam. Demikian pula dari ucapan beliau, beliau melarang. Beliau melarang Abdullah bin Amr bin Al-As, dan larangan beliau kepada Abdullah juga larangan kepada kaum muslimin untuk menghabiskan Al-Qur'an Al-Karim kurang dari 3 malam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.